إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1547 ya. Tuh. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami. Ia berkata haddatsani Abi anna Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, akhbarahu mengabarkannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bil Hudaybiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hudaybiyah dengan para sahabatnya. Faqal, lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya, la tuqidu naran bilail. Jangan kalian menghidupkan api di waktu malam. Falamma kana ba'da dzalik, lalu kemudian setelah itu beliau bersabda, auqidu, silakan nyalakan api. Wastani'u, dan masaklah atau berbuatlah sesuatu. Ama innahu la yudriku qaumun ba'dakum sa'akum wala muddakum. Ketahuilah ya bahwa kaum-kaum setelah kalian, setelah para sahabat, tidak akan sampai kepada sok, tidak pula mudnya para sahabat. Al-Hakim berkata sahih sanadnya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan saudaraku itu tentang keutamaan para sahabat, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa infaknya para sahabat itu satu sok, satu mud itu segini, Pak. Satu mud ya segini. Itu bisa mengalahkan infak umatnya yang sangat banyak setelah itu. Dalam riwayat Muslim, dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashhabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa wallazi nafsi ya nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, kata Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, jikalah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai, kata Rasulullah, infak mereka satu mud, bahkan tidak pula setengah mudnya mereka. Lihat, ini menunjukkan betapa agungnya para sahabatnya. Sampai-sampai infak kita di zaman sekarang dengan emas satu gunung tidak bisa mengalahkan infak mereka satu mud. Siapa di antara kita yang berinfak dengan emas satu gunung? Tidak ada. Apa yang membuat mereka seperti itu, akhi? Mereka berinfak satu mud tapi pahalanya jauh lebih besar dari kita. Tentu yang membuat mereka seperti itu adalah yang ada di dada-dada mereka, berupa keikhlasan, ketakwaan, kejujuran, ya. Makanya ini menunjukkan bahwa seorang manusia itu semakin ikhlas, semakin takwa, maka amalan yang sedikit itu menjadi apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasannya, ketakwaannya. Maka kalau kita ingin berusaha untuk seperti para sahabat, berarti kita imannya harus kayak para sahabat, Pak. Dan itu mustahil. Enggak mungkin. mencapai keimanan para sahabat itu ya sulit sekali. Tapi setidaknya kita berusaha beramal dan beramal tentunya ya akhul Islam. Hadis 1548. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dari Wahab bin Yahya bin Zimam Al-Allaf, ia berkata haddatsana Maimun bin Yazid dari Umar bin Muhammad dari ayahnya dari Ibnu Umar, ia berkata jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'di ala walidihi qala innahu akhadha mali faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama alimta annaka wa malaka min kasbi abika. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang mengadukan ayahnya. Lalu orang ini berkata, sesungguhnya ayahku mengambil hartaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahnya, "Ama alimta? Apa kamu tidak tahu? Annaka wa malaka min kasbi abika, bahwa kamu dan hartamu itu adalah hasil usaha orang tuamu." Dikeluarkan oleh Al-Bazzar juga dalam musnadnya. Ya. Dan Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui ya dari Ibnu Umar secara marfu kecuali sanad ini. Dan hadis ini akal Islam dikeluarkan juga oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Al-Kabir juga. Ya, dan di dalam sanadnya ada Maimun bin Yazid. Maimun bin Yazid ini dianggap lembek lain oleh Abu Hatim. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini mempunyai syahid penguat ya, yang menguatkannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat dengan lafaz anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah untuk ayahmu. Sehingga hadis ini mempunyai karena mempunyai jalan-jalan dan syawahid, maka hadis ini menjadi sahih atau hasan insyaallah. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa anak dan hartanya itu hasil usaha orang tuanya. Maksudnya bagaimana? Apakah berarti si ayah boleh mengambil dari harta anaknya sesuka hatinya? Atau bagaimana? Iya. Ketahuilah saudaraku, hadis ini tidak menunjukkan bahwa harta seorang anak itu milik mutlak ayahnya, tidak. Kenapa? Sebab kalaulah harta anak itu milik mutlak ayahnya, tentu kalau anaknya meninggal dunia, harta itu menjadi milik ayahnya seluruhnya. Tapi ternyata dalam ilmu waris, harta itu dibagikan untuk siapa? Istrinya, anak-anaknya, dan orang tuanya, ibu dan ayahnya. Sehingga hadis ini tidak bisa dipahami maksudnya milik orang tua. Makanya sebagian orang yang menerjemahkan hadis tersebut dengan mengatakan kamu dan hartamu milik ayahmu, ini tidak tepat saudaraku. Iya. Penerjemahan seperti ini tidak tepat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-lam fil hadis la litamlik wa inna malil ibahah. Lam dalam hadis tersebut li abik tidak menunjukkan kepada pemilikan, tapi maksudnya adalah ibahah, mubah saja. Ya. Imam Syafi'i berkata li annahu lam yathbut fa inna Allah farada lil abi mirathahu min ibni faja'alahu kawarithi ghairihi. Karena Allah tidak menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa pewaris anak itu hanya bapak, tidak, tapi juga yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa hadis itu tidak menunjukkan bahwa mutlak harta anak itu milik ayahnya, tidak. Nah, sekarang bolehkah seorang ayah mengambil harta anaknya? Syekh Utsaimin rahimahullah ya berkata, kata beliau, fa inna li abihi an yatabassat bihadzal mal. Innal insan idza kana lahu mal fa inna li abihi an yatabassat bihadzal mal wa an ya'khudha min hadzal mal ma yasha. Apabila seorang anak hartanya melimpah ruah banyak, si ayahnya boleh mengambil ya, namun kata beliau dengan syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Alla yakuna fi akhdhi dararun 'ala al-ibn. Tidak memberikan mudarat kepada anak. Ya, tidak memberikan apa? Mudarat kepada anak, misalnya si ayahnya ngambil apa namanya? Rumah anaknya seenaknya, dijual seenaknya sehingga anaknya enggak punya rumah, luntang lantung dan yang lainnya. Mudarat, enggak benar seperti ini. Asyartu tsani alla tata'allaq bi hajatun lil ibn. Harta yang diambil itu bukan kebutuhan si anak. Contoh si anak butuh mobil untuk pergi kerja, untuk usaha dan yang lain, tahu-tahu diambil sama bapaknya, enggak boleh. Asyartu tsalits kata Syekh Utsaimin, syarat yang ketiga, alla ya'khudzal mal min ahadi abna'ihi liyu'tiyahu libnin akhar. Tidak boleh dia ambil harta tersebut untuk diberikan kepada anak yang lain. Kenapa? Karena yang seperti ini akan bisa menimbulkan permusuhan. Ya, di antara anak-anak. Dan Syekh Albani memberikan satu syarat tambahan. Ya. Yaitu bahwa si ayah mengambil harta si anak ini kalau si ayah sedang dalam keadaan butuh. Kalau si ayah ini sedang dalam keadaan apa? Butuh. Dalilnya kata Syekh Albani yaitu dalam lafaz Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan lafaz begini. Fahum wa amwaluhum lakum idhahtajtum ilaiha. Maka anak-anak dan harta mereka itu adalah untuk bapak-bapaknya apabila ya bapaknya itu butuh kepadanya. Kata Syekh Albani apa? Afil hadithi fa'idatun fiqhiyatun hamatun wa hiya annahu yubayyinu anna al hadith al mashhur anta wa maluka li abik laysa ala itlaqihi bihaythu anna al ab ya'khudhu min mal ibnihi ma yasha kalla wa inna ma ya'khudhu ma huwa bihajatin ilaih wallahu a'lam. Dalam hadis ini kata beliau ada sebuah faedah yang sangat penting yang menjelaskan hadis bahwa Nabi bersabda kamu dan hartamu milik atau untuk ayahmu, bahwa ini tidak secara mutlak kata beliau. Akan tetapi si ayah boleh mengambil harta anaknya kalau si ayah sedang butuh, itu saja. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Jadi hadis ini sekali lagi tidak menunjukkan bahwa harta anak itu milik mutlak siapa? Ayahnya, tidak. Ya. Taib ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah saudaraku yang kedua, bahwa seorang anak hendaknya berusahalah semaksimal mungkin berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, berupa dengan harta, dengan ucapan dan yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat apa? Ihsan. Tuh lihat, ihsan. Berarti tidak cukup hanya tidak menyakiti, tidak, tapi hendaknya kita berbuat ihsan kepada mereka. Hadis selanjutnya, Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, hadis 1549. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Katsir Al-Abdi qala akhbarana Sufyan ya Ats-Tsauri dari Abu Zubair dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati keledai yang wajahnya itu distempel Pak, dicap pakai besi panas ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para pemilik keledai itu, "Ama balagakum anni qad la'antum man wasama al-bahima fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha fanaha an dhalik." Apa belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat orang yang menstempel binatang ternak di wajahnya dengan besi panas itu, atau orang yang memukul wajahnya? Maka Rasul pun melarang itu. Iya. Sanad ini perawi-perawinya thiqat, perawi Muslim. Walaupun Muhammad bin Katsir ini Al-Abdi ada sedikit kelemahan. Demikian pula Abu Zubair ini mudallis. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Ma'qil dari Abu Zubair juga secara ringkas dengan lafaz, semoga Allah melaknat orang yang menstempel wajah apa namanya ya, binatang ternak di wajahnya itu dengan besi panas itu Pak. Dan sanadnya sahih. Hadis ini akhi menunjukkan larangan menstempel atau memberikan cap ke binatang ternak di wajahnya. Biasanya kan capnya pakai besi panas ya Pak ya. Berarti boleh di bagian yang lain, boleh bagian pantatnya itu. Biasanya yang seperti itu boleh, enggak apa-apa. Adapun di wajahnya tidak boleh. Demikian pula memukul wajahnya pun tidak boleh. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Hadis ini menunjukkan yang kedua bahwa Islam mengajarkan untuk menyayangi binatang. Jadi yang namanya menyayangi binatang itu bukan ajaran barat Pak. Kalau orang barat terkadang lebih ngebelain binatang daripada darah seorang muslim ya, darah manusia. Mereka lebih sayang sama binatang itu. Sementara Islam tidak. Islam memandang manusia lebih utama ya, kemaslahatannya daripada binatang. Tapi tetap kita diperintahkan untuk menyayangi binatang ya. Hadis 1550. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari dalam tarikhnya, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Saya ringkas dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abdullah bin Qusayq, dari Muhammad bin Usamah, dari ayahnya, ia berkata, ijtama'a Ja'far wa Ali wa Zaid bin Harithah. Ja'far, Ali bin Abi Talib, Ja'far ini Pak, masih saudaranya Ali bin Abi Talib, kakak beradik ini. Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, dan Zaid bin Harithah. Berkumpul mereka bertiga itu. Faqala Ja'far, ana ahabbukum ila Rasulillah. Berkata Ja'far, aku yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa qala Ali, ana ahabbukum ila Rasulillah. Ali bin Abi Thalib berkata, aku yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa qala Zaid bin Haritha berkata, ana ahabbukum ila Rasulillah. Aku yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nah, ini tiga sahabat semuanya merasa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu intaliqu bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nas'alah. Lalu mereka berkata, ayo kita pergi ke Rasulullah sampai kita tanya siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara kita. Faqala Usama bin Zaid, faja'u yasta'dhinunahu. Usama bin Zaid berkata, lalu mereka pun datanglah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah bersabda, "Ukhruj, fanzur man haula." Hai Usama, coba kamu lihat siapa yang datang itu. Lalu Usama berkata, "Ini Ja'far Ali bin Zaid bin Harithah wa Rasulullah." Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Idzan lahum," berikan izin kepada mereka. Wadakhalu, mereka pun masuklah. Lalu mereka berkata, "Man ahabbu ilaik?" Siapa orang yang paling kamu cintai, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Fatimah." Mereka berkata, "Nas'aluka 'anil rijal." Kami bertanya tentang laki-laki, hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Amma anta ya Ja'far, fa ashbaha khuluqak khuluqi." Adapun engkau hai Ja'far, akhlakmu mirip dengan akhlakku. "Wa ashbaha khalqi khalqak," dan bentuk tubuhku mirip, bentuk tubuhmu mirip bentuk tubuhku. "Wa anta minni wa syajarati," dan engkau bagian dariku dan pohonku. "Wa amma anta ya Ali fa khatani wa abu waladi wa ana minka wa anta minni." Ya. Adapun engkau ya Ali, ya, maka engkau khatanku. Ya, yaitu menantu juga sekaligus anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan kamu bapaknya anakku, yaitu Hasan dan Husain. Dan engkau dan aku darimu, dan aku dari dan engkau dariku. "Wa amma anta ya Zaid fa maulai wa minni wa ilai wa ahabbul qaumi ilai." Adapun engkau hai Zaid, engkau adalah maulaku. Ya, maula di sini karena Rasulullah SAW memerdekakan Zaid bin Harithah dari perbudakan, maka beliau dinisbatkan kepada Rasulullah sebagai apa? Maula. Ya, dan engkau dariku dan kepadaku, dan engkau yang paling aku cintai untuk kepadaku. Ya, engkau kaum yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW. Al-Hakim berkata, sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun kata beliau, pernyataan ini perlu dikaji ulang karena Muhammad bin Ishaq dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dalam mutaba'at, bukan dalam hujjah. Selain itu dia juga mudallis dan meriwayatkan dengan lafaz an, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi hadis ini mempunyai jalan lain. Dikeluarkan At-Tabrani dari jalan Umar bin Abi Salamah dari ayahnya, dari Usama bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mirip dengannya. Ya. Dan hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis Ali dengan sanad perawinya thiqat, dan saya telah mengeluarkannya dalam Irwaul Ghalil di hadis nomor 2191. Dan juga mempunyai jalan yang lain dalam kitab Mushkilul Athar. Ya. Namun di dalamnya ada perawi yang majhul. Dan dalam riwayat Tirmidzi dari Umar, bahwa Ibnu Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, "Inna Zaidan kana ahabbu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abik." Sesungguhnya hai anakku, Zaid bin Haritha itu lebih dicintai oleh Rasulullah dari ayahmu. Maksudnya dari Umar bin Khattab. Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, sehingga kalau dikumpulkan jalan-jalannya hadis ini sahih. Ya. Al-Haythami berkata dikeluarkan Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Hadis ini akhi kita ambil faedah keutamaan ya para sahabat, di mana para sahabat mempunyai keutamaan masing-masing dan keistimewaan masing-masing. Namun seluruh sahabat setelah itu berijma, bersepakat bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Kemudian setelahnya siapa? Umar. Kemudian setelahnya siapa? Uthman. Dan kemudian setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan bahwasannya 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah merupakan para sahabat yang terbaik. Ya. Namun tentunya semua sahabat yang wafat di atas Islam semua sudah dijamin masuk surga. Mereka yang ikut perang Badar, mereka yang ikut Bai'atul Ridwan dan yang lainnya. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwa." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Allah mengatakan Allah ridha kepada mereka. Dan ayat ini dibaca sampai hari kiamat, menunjukkan bahwa Allah akan terus ridha kepada mereka. Dan ayat ini bantahan dari orang Syiah yang mengatakan para sahabat kafir. Kenapa? Sebab tidak mungkin Allah menyatakan keridhaan kepada suatu kaum yang Allah tahu mereka akan wafat di atas kekafiran. Bukankah Allah Maha tahu? Allah Maha tahu. Iya. Tapi ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran dan ayat ini akan terus dibaca sampai hari kiamat, itu menunjukkan bahwa para sahabat, ya, terutama orang-orang muhajirin dan ansar, mereka semuanya sudah dijamin masuk surga. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar nanti mengabarkan akan ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga hautku, lalu Rasulullah memanggil ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku, kemari. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Ini hadis dijadikan dalil oleh orang Syiah bahwa para sahabat akan kafir sepeninggal Rasulullah SAW. Karena Rasulullah dikatakan kepada beliau, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Akan tetapi hadis ini, akhi, ya, kata Ibnu Hajar, maksudnya mereka yang di zaman Rasulullah SAW, terutama di akhir hayat Rasulullah masuk Islam, kemudian ketika Rasulullah wafat murtad dari agama Islam. Karena kan ketika Rasulullah hendak meninggal, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba." Tapi kemudian ketika Rasulullah meninggal, ternyata banyak juga yang kembali murtad. Lalu kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Ya. Maka dari itulah, itu yang dimaksud oleh hadis tersebut. Jadi bukan hadis itu maksudnya seluruh sahabat, tidak. Sebab kaum sabiqun al-awwalun minal muhajirin dan ansar, Allah sudah jamin Allah ridha kepada mereka selama-lamanya. Mereka sudah dijamin masuk surga. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis 1551. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah Ad-Darimi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tabari, dari jalan Sa'id bin Yazid, Abu Salamah dari Abu Nadhr, Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha." Wa fi riwayatin alladzina la yuridu Allahu 'azza wa jalla ikhrajahum, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Walakin nasun asabathumun nar bidzunubihim, yuridu Allahu 'azza wa jalla ikhrajahum. فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِئَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ Fabuthu 'ala anharil jannah. Famaqila ya ahlal jannah afidhu 'alaihim. Fayambutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sail. Kata Rasulullah, adapun penduduk api neraka yang akan kekal di dalamnya, dan Allah tidak ingin untuk mengeluarkan mereka dari api neraka, maka mereka di neraka tidak hidup dan tidak mati. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang ditimpa api neraka karena dosa-dosa mereka, dan Allah ingin agar Allah mengeluarkan mereka dari api neraka. Maka Allah matikan mereka di neraka, sehingga apabila mereka telah menjadi arang, ya, maka diizinkan mereka untuk mendapatkan syafaat. Lalu didatangkanlah mereka itu, ya, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian mereka pun disebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, ya, alirkan air kepada mereka. Kemudian arang-arang itu, yang apa, orang-orang yang sudah menjadi arang kemudian dimasukkan ke sungai surga itu, ya, yambutun, dia tumbuh. Nabatal hibbah, seperti tumbuhnya apa, biji. Takunu fi hamilis sail, yang berada di pinggir, ya, sail. Nah, jadi dia tumbuh, Pak. Lalu kemudian menjadi manusia lagi. Nah, mereka yang disebut dengan istilah jahannamiyin, ex neraka jahannam. Ya. Antum kalau masuk surga tapi ada stempel ex neraka jahannam juga enggak enak, Pak. Nauzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Awana, Ad-Darini, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, bahwa penduduk api neraka itu ada dua. Yang pertama, yang kekal selama-lamanya, abadal abidin, selama-lamanya. Iya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mati di atas kekafiran. Mereka yang wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah. Allah berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuk dia. Haram. Adapun yang kedua, penduduk api neraka yang akan keluar dari neraka dan masuk ke surga. Siapa mereka? Itu mereka kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan membawa dosa dan belum bertaubat kepada Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala adab mereka disesuaikan dengan apa? Kadar dosa mereka, ya. Semakin banyak dosanya semakin lama, semakin sedikit dosanya Allah bersihkan, ya. Ini berarti penduduk api neraka itu ada dua macam, Pak. Cuman terjadi ikhtilaf para ulama, apakah nerakanya kaum mukminin itu sama satu dengan nerakanya orang-orang siapa, kafirin, atau tidak. Ya. Namun membahas masalah itu sebetulnya kurang bermanfaat. Yang jelas, yakini saja bahwa ternyata ada yang kekal di neraka dan ada yang tidak kekal dalam api neraka. Siapa mereka yang tidak kekal? Itu setiap orang yang wafat di atas la ilaha illallah namun ia membawa dosa. Ya, yang dia bertaubat, belum bertaubat padanya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak, yang kedua. Hadis ini menunjukkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya pelaku dosa besar tidak dikeluarkan dari Islam. Hadis ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij itu punya keyakinan apa? Hah? Pelaku dosa besar kafir, murtad, dan dia kekal dalam api neraka sudah. Pelaku zina, pelaku riba, pelaku perampokan, pencurian, korupsi, menurut orang Khawarij apa? Kafir, murtad, halal darahnya, kekal dalam neraka. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Dalilnya hadis ini. Iya. Kalau karena orang-orang Khawarij punya pemahaman, Pak. Orang kalau sudah masuk neraka enggak mungkin selam, enggak mungkin keluar lagi udah. Orang kalau sudah masuk neraka enggak mungkin keluar lagi. Sementara Ahlussunnah mengatakan orang yang masuk neraka bisa mungkin keluar lagi dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini menunjukkan saudaraku bahwa penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab dan diadab, tapi kemudian mereka dimasukkan ke dalam apa? Surga. Nah, tentu saudaraku ya, kita tidak ingin. Ya, kalau ternyata kita harus mampir dulu ke neraka, kita tidak ingin, saudaraku. Ya, sebab sebagian orang menganggap remeh, as yang penting saya wafat di atas la ilaha illallah, nanti juga saya masuk surga. Paling di neraka sehari dua hari. Iya, masya Allah. Seharinya di neraka 50,000 tahun. Iya, Allah musta'an. Taib, kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ustadz, apakah undangan walimah termasuk yang wajib kita hadiri? Iya, betul. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan demikian, kecuali apabila dalam walimahan tersebut terdapat maksiat, kayak seperti yang di zaman sekarang kan banyak pak yang namanya walimah itu pak, ya ada apa sih namanya, dangdutan, organ tunggal. Maka kalau antum pergi ke situ dan antum dapatkan lagi ada dangdutan, joget-joget perempuan, wajib pulang. Kenapa? Sebab diamnya kita di situ aja bahaya. Kalau Allah timpakan azab, kena kita semua. Iya, kecuali kalau antum berani naik ke panggung, pinjam apa? Speaker, ceramah langsung. Haram ini enggak boleh. Mantep itu amar ma'ruf nahi munkar. Amalan apa saja yang bisa mendatangkan rahmat Allah? Banyak sekali. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis ada sekitar 50 lebih. Amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu ada bukunya, Pak. Iya. Agar dirahmati oleh Allah. Itu disebutkan 50 sebab Allah merahmati kita. Di antaranya apa? Menuntut ilmu. Duduk di majlis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majalasa qaumun fi majlisin. Ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah, membaca kitabullah, bertadarus, mempelajarinya, ketuli akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilingkupi oleh apa? Rahmat. Masyaallah. Wa hafathumul malaikah, malaikat pun akan mengelilinginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Lihat saudaraku. Iya. Jadi orang yang duduk di majlis zikir, majlis ilmu maksudnya, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, ketenangan. Yang kedua, itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an sambil mentadaburinya. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam, kata Allah, agar kamu dirahmati. Berarti kalau kita tidak mendengar dan tidak diam, kita tidak dapat rahmat. Ya, supaya kita dirahmati, kalau ada orang baca Quran atau ada murattal, dengar, diam. Kalau mau ngobrol, matiin aja, Mas. Ya. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga banyak sekali, akhi, ya. Tinggal beli aja bukunya, insyaallah. Asal 50 itu antum bisa amalin luar biasa. Ustadz, bagaimana sih perjalanan roh bayi yang meninggal? Apa manfaatnya nanya kayak gituan? Mau pengen tahu perjalanannya rohnya bayi yang meninggal? Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu, ya akhi. Bayi yang meninggal tuh sudah dijamin masuk surga, sudah. Cuma disimpannya di mana hanya Allah yang tahu. Rasulullah hanya memberitahu bahwa mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim di dalam surga. Ya. Kalau sesudah wudu kan baca doa. Sebelum baca doa boleh enggak bersalawat? Enggak ada dalilnya. Rasulullah kalau habis berwudu itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cukup. Apakah sebelum mengucapkan doa wudu kita baca salawat dulu? Enggak perlu. Sebab kalau itu benar pasti sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Apa syarat orang yang bertaubat? Imam An-Nawawi mengatakan syarat taubat itu 3. Yang pertama an-nadam, menyesal. Tanda orang menyesal apa, Pak? Tanda orang menyesal itu setiap kali mengingat dosanya hatinya risih. Kalau ada orang yang mengingatkan dosanya enggak suka, itu berarti tandanya dia menyesal. Adapun kalau dia masih bangga, oh saya dulu bekas pemabuk, saya dulu pernah minum arak, ini belum menyesal namanya. Kok dia bangga kalau dia dulu pernah jadi pelaku maksiat? Enggak benar. Makanya tanda orang menyesal itu pasti itu, dia tidak suka untuk menyebut dan disebut dosa-dosanya yang telah lalu. Syarat yang kedua, al-iqla' anidz dzam, meninggalkan dosa tersebut. Dan syarat yang ketiga, al-azm 'ala alla ya'ud ilaih, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi. Ya. Merayakan satu tahun kematian termasuk meratap tidak, Ustaz? Ketahuilah saudaraku, ini bukan dari Islam. Kalaulah Rasulullah SAW pernah melakukannya, para sahabat pasti dinukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih dan banyak. Rasulullah ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW membuat acara satu tahun wafatnya Khadijah, 1000 hari wafatnya Khadijah, gak ada. Ada dua anak Rasulullah yang meninggal, bahkan tiga. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim. Apakah Rasulullah membuat haul 100 hari, 1 tahun? Rasulullah ketika sudah meninggal, para sahabat apa bikin haul? Lalu kemudian di zaman sekarang ada orang yang berpegang dengan asar dari Tawus. Lima Tawus mengatakan dahulu mereka suka untuk memberikan kepada mayat selama 7 hari pertama. Memberi makan untuk mayat selama 7 hari yang pertama. Itu sama sekali bukan dalil, Pak. Kenapa? Ini kan cuma sebatas memberi makan, kalaupun itu riwayatnya sahih. Dan banyak ulama yang meragukan kesahihannya. Dan jumhur ahli hadis mengatakan bahwa perkataan tabi'in tidak bisa dinyatakan marfu sampai Rasulullah SAW dan bukan hujah. Iya. Dan bersedekah untuk mayat kan enggak mengharuskan kumpul-kumpul, Pak. Masing-masing orang bersedekah untuk mayat selesai. Enggak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bolehnya kumpul-kumpul di gara kematian seperti di zaman sekarang. Justru para ulama menyatakan bahwa berkumpul-kumpul di gara kematian itu enggak boleh. Yang mengatakan begitu ya para ulama besar berdasarkan Athar Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Wah, mereka dahulu para sahabat di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di qura kematian dan membuat makanan di situ termasuk apa? Meratap. Allahu a'lam. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.